Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ahibbah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala. Dan bab yang sedang kita bahas atau topik yang sedang kita bahas adalah kitabul jihad wassayf, kitab seputar masalah jihad, bab yang berbicara dan membahas tentang hukum-hukum jihad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-jihadu fardhu kifayatin ma'a kulli barrin wa fajirin idza adina al-abawan wa huwa ma'a ikhlasin niyyati yukaffiru al-khataaya illa ad-dayn. Penulis mengatakan itu Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, al-jihadu fardhu kifayah, jihad hukumnya adalah fardhu kifayah. Hukum asalnya jihad adalah fardhu kifayah. Maknanya, idza qama bihil ba'd saqata 'anil ba'd al-akhar. Makna fardhu kifayah adalah apabila ada sebagian orang, sebagian daripada kaum muslimin yang telah mengerjakan, yang telah menunaikan, yang telah berangkat berjihad, maka gugurlah kewajiban tersebut atas orang yang lain. Poin ini adalah makna dari fardhu kifayah. Ma'a kulli barrin wa fajirin. Berjihad hukum yang fardhu kifayah bersama dengan pemimpin yang bar, pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, wa fajirin, atau bersama dengan pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim, pemimpin yang keji, pemimpin yang lalim. Nabi khalaqiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan salah satu dari hukum jihad. Iman hukum asal yang jihad adalah fardhu kifayah. Hukum asal yang jihad adalah fardhu kifayah. Namun di sana ada beberapa keadaan jihad hukumnya berubah dari fardhu kifayah menjadi fardhu ain. Misal beberapa keadaan di mana jihad akan berubah hukumnya dari fardhu kifayah menjadi fardhu ain, wajib atas perorangan. Syekh Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala menyebutkan di sana tiga keadaan kapan jihad menjadi fardhu ain. Yang pertama adalah idza hadara al-qital, apabila perang telah terjadi, apabila perang telah berkecamuk, perang telah dimulai sementara dia berada di tengah-tengah barisan, dia berada di tengah-tengah pasukan, maka di saat itu wajib hukumnya bagi dia untuk mengangkat senjata dan haram untuk mundur, haram hukumnya untuk lari dari medan pertempuran. Ya, kalau dia sudah berada di tengah-tengah perang, maka di situ perang hukumnya fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Kalau dia sudah berangkat, kemudian perang sudah dimulai, maka di situ dia wajib untuk melaksanakan jihad. Imma yaqtul aw yuqtal. Hanya ada dua pilihan bagi dia. Dia membunuh atau dia akan dibunuh. Kemudian barakallahu fikum, keadaan yang kedua adalah apabila musuh telah masuk ke dalam wilayah dia. Apabila musuh telah masuk ke dalam wilayah dia. Ya, musuh telah masuk ke negara Indonesia. Maka di situ hukumnya wajib untuk ikut jihad. Karena di sini jihad bukan untuk menyerang dan bukan untuk menyerbu, tapi jihad untuk membela diri. Jihad untuk mempertahankan apa? Negara. Di sini semuanya harus untuk apa? Jihad. Jihad bukan lagi sebagai fardu kifayah, tapi hukumnya apa? Fardu ain. Ya. Bukan lagi fardu kifayah, tapi fardu ain. Yang ketiga adalah apabila diinstruksikan oleh penguasa. Penguasa telah memerintahkan kepada semua penduduk negeri untuk ikut jihad. Maka kalau sudah ada perintah demikian, sudah ada instruksi yang demikian, wajib hukumnya bagi orang yang telah layak untuk berjihad untuk berangkat jihad bersama dengan pemimpin yang sah, bersama dengan penguasa yang sah. Nah, tiga kali ini barakallahu fikum, ya, jihad hukumnya apa? Fardhu ain. Pertama, kalau sudah berada di tengah-tengah pertempuran, ya, dia wajib untuk jihad. Tidak boleh lari, tidak boleh kabur, tidak boleh mundur. Dia harus ikut mengangkat senjata bersama dengan pasukan yang lain, bersama dengan kaum muslimin yang lain. Yang kedua adalah apabila musuh telah masuk ke dalam wilayah dia, maka dia wajib ikut jihad. Difa'an, sebagai bentuk dan upaya untuk menahan, membela diri. Kemudian yang ketiga, ketika penguasa telah memerintahkan, memberikan instruksi kepada semua orang yang layak untuk berjihad, maka harus semuanya ikut jihad. Nah. Ma'akul libarin wa fajirin. Jihad itu harus bersama dengan penguasa. Baik itu penguasanya adalah penguasa yang soleh, penguasa yang baik, ataupun penguasa yang fajir. Penguasanya bukan penguasa yang baik, bukan penguasa yang soleh. Di sini barakallahu fikum, sebuah prinsip dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa jihad itu bersama dengan penguasa. Jihad tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jihad tidak bisa dilawan secara kelompok. Tapi jihad harus dilaksanakan secara menyeluruh, dipimpin oleh penguasa yang sah di dalam sebuah wilayah tersebut. Kalau di dalam negara kita yang berbentuk republik, maka pemimpin yang sah, penguasa yang sah adalah siapa? Presiden. Kalau presiden sudah memberikan instruksi kepada warga negaranya untuk berjihad, maka warga negaranya wajib untuk apa? Berjihad. Tapi kalau seandainya tidak ada instruksi dari presiden kepada warga negaranya untuk jihad, maka berarti tidak ada jihad. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya, tidak ada instruksi untuk jihad. Sehingga di negara Indonesia ini belum ada kewajiban untuk jihad. Sehingga siapapun yang mengatasnamakan adanya jihad di Indonesia saat ini, maka itu adalah jihad yang keliru, jihad yang salah. Ya, beberapa mungkin waktu yang lalu ada peristiwa ya pengeboman, atau Ramadan kemarin ya, ada yang berusaha untuk membuat kacau negeri ini dengan melakukan apa, bom bunuh diri di pos apa polisi. Alhamdulillah tidak ada korban kecuali ya pelakunya. Mungkin dia akan mengatakan bahwa ini adalah merupakan bagian daripada jihad. Maka kita kembalikan kepada hukum jihad. Di antara hukum jihad, jihad harus bersama dengan pemimpin. Jihad harus bersama dengan penguasa yang sah. Kita tanya kepada mereka, atau kita ya perhatikan apakah ada instruksi jihad dari penguasa yang sah. Jawabannya tidak. Berarti jihad mereka adalah jihad yang salah. Jihad mereka adalah jihad yang keliru. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, idza adina al-abawan, apabila diizinkan oleh kedua orang tua. Dan di antara syarat diperbolehkannya seorang untuk berangkat jihad adalah adanya izin dari kedua orang tua. Dari ayah dan juga dari siapa? Ibu. Dalil yang barakallahu fikum di antaranya adalah hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana beliau mengisahkan, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihad faqala ahayyul walida, qala na'am, qala fafihi ma fajahid, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Bukhari wa Muslim. Kata Ibnu Umar, jaa rajulun ila nabi, ada seorang laki-laki datang menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanahu fil jihad, dan orang ini minta izin, meminta agar diizinkan oleh Rasul sallallahu wasallam fil jihad, untuk ikut jihad. Faqala, maka Nabi bertanya, ahayyun walida, wahai laki-laki, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, maka orang itu pun menjawab iya. Dan iya, ayah dan ibuku masih hidup. Maka Nabi berkata, fafihima fajahid, kalau demikian maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Maknanya, maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Yang di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan orang tersebut untuk ikut berangkat bersama pasukan perang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepadanya, memberikan perintah kepadanya untuk berjihad kepada kedua orang tuanya dengan berbakti kepada mereka, melayani, menemani, ya, dan mendampingi kedua orang tuanya yang masih hidup. Dalam hadis yang lain, hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, dari Ibnu Majah, ada seorang laki-laki yang datang dan mengeluhkan, menyampaikan tentang apa yang dialami. Qala ya Rasulullah, inni jiktu uridul jihad ma'ah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya datang sekarang ini ingin untuk jihad bersama dengan engkau. Walaqad ataitu wa inna walidayya yabkiyan, Akan tetapi tadi ketika saya mau berangkat menemuimu, kedua orang tuaku menangis. Yakni kedua orang tuanya tidak memberikan restu. Ayah dan ibunya tidak memberikan izin kepada anak tersebut untuk apa? Jihad. Maka Nabi mengatakan, farji ilaihima. Kalau seperti itu, maka kembalilah kepada kedua orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Dan buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau tadi telah membuat keduanya apa? Menangis. Nah, di sini barakallahu fikum, syahidnya adalah ketika seseorang ingin berangkat berperang dan ternyata kedua orang tua yang tidak memberikan izin, tidak memberikan restu, Nabi alaihissalatu wassalam justru perintahkan kepada orang itu untuk apa? Untuk kembali kepada orang tuanya dan berusaha membuat kedua orang tuanya tersenyum, tertawa, sebagaimana tadi dia telah menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Hadis yang lain adalah hadis dari Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan anna rajulan hajar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman. فقال هل لك أحد من اليمن؟ فقال أبوي. قال أذنا لك؟ قال لا. فقال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فضرهما. Ada seorang laki-laki yang hijrah bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ikut hijrah ke mana? Madinah. Minal Yaman, dan aslinya orang ini adalah dari Yaman. Jadi dia hijrah asli Yaman, kemudian berpindah ke Yasrib, ke Madinah. Dia ini ikut perang bersama dengan pasukan Nabi alaihissalatu wassalam. Namun kemudian Nabi bertanya, hal laka ahadun bil Yaman? Wahai laki-laki, apakah kamu punya seseorang di Yaman? Apakah kamu masih punya saudara di Yaman? Apakah kamu masih punya kerabat di Yaman? Faqala abawai. Iya. Bahkan saya masih punya kedua orang tua di Yaman. Orang tuaku masih hidup. Ayahku masih ada. Ibuku juga masih apa? Ada. Faqala adhina laka. Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu mengizinkan? Yakni untuk kamu pergi berperang bersama dengan kami? Apakah kamu sudah minta izin kepada kedua orang tuamu? Maka dia menjawab, la, tidak. Orang tuaku belum memberikan apa? Izin. Maka lebih katakan, irji ilaihima. Pulanglah dan temui keduanya. Fasta'zinhuma, minta izin kepada ayah ibu. Fa'in adhina laka fajahid. Kalau keduanya mengizinkan, maka jihadlah. Wa illa, dan kalau tidak mengizinkan, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beberapa adillah, beberapa dalil dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang menunjukkan bahwa ada keterikatan antara amalan jihad dengan izin dari kedua orang tua. Nah, dan izin ini barakallahu fikum berlaku apabila jihad yang akan dilaksanakan adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Apabila jihad yang akan dilaksanakan adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah, maka di situ harus ada izin daripada kedua orang tua. Adapun ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila jihad yang akan ditegakkan adalah jihad yang hukumnya fardhu ain, maka izin daripada kedua orang tua apa? Gugur dan tidak lagi diperlukan. Yakni jihad pada tiga keadaan tadi. Yang pertama, kalau sudah berada di tengah-tengah medan jihad. Yang kedua, apabila pasukan musuh, pasukan kafir telah masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, ke wilayah dia. Yang ketiga, ketika penguasa telah menginstruksikan dia harus ikut perang, maka izin daripada kedua orang tua, apa hukumnya, gugur. Tidak lagi wajib untuk mendapatkan restu daripada kedua orang tua. Pemerintah misalnya, penguasa membuka pendaftaran untuk jihad ke sebuah wilayah. Siapa yang mau ikut jihad silahkan apa mendaftarkan. Nah di sini izin daripada orang tua wajib atau tidak wajib? Memberikan kesempatan. Silakan yang mau ikut jihad daftar. Yang enggak ikut jihad enggak apa-apa. Misalnya relawan tapi untuk jihad. Ada konflik misalnya di sebuah negara, Indonesia akan mengirimkan pasukan. Ya. Ini cuma permisalan ya. Tapi kalau faktanya biasanya dikirim bukan warga tapi tentaranya. Ini katakanlah sebuah permisalan. Ya. Katakanlah seperti itu. Ya. Pemerintah ini membuka pintu jihad. Dipersilakan bagi warga negara yang ikut jihad untuk mendaftar. Nah di sini izin daripada orang tua wajib atau tidak wajib? Wajib. Karena jihad di sini hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Beda halnya kalau seandainya pasukan musuh sudah datang, pasukan musuh sudah mengepung, sudah masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, dan apalagi penguasa telah menginstruksikan semua warga negara yang layak untuk jihad harus apa? Maka di sini tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua. Ya, minta doanya saja. Saya mau berangkat, ya doakan Allah memberikan yang terbaik kepada saya. Atau doakan ya, agar saya mendapatkan syahadah, mendapatkan ya apa? Mati syahid. Ya, saya enggak mengizinkan. Di sini jihad hukumnya fardu ain. Walaupun orang tua tidak mengizinkan, tapi hukumnya fardu ain, saya tetap apa? Berangkat. Ya, jadi dibedakan kapan jihad hukumnya fardu kifayah, kapan jihad hukumnya fardu ain. Sehingga tidak salah apa? Kaprah. Ya, misalnya barakallahu fikum wa qolibtin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Konflik di mana? Suriah misalnya. Ada konflik di Suriah. Berbondong-bondong orang Indonesia berangkat ke mana? Suriah. Sementara pemerintah Indonesia tidak mengizinkan untuk berangkat ke mana? Suriah. Ini jihad yang benar atau jihad yang tidak benar? Keliru. Karena jihad adalah amalan yang harus dilakukan bersama dengan penguasa. Jihad adalah sebuah amalan yang harus dikerjakan bersama dengan pemimpin. Kalau pemimpin mengizinkan, jihad berangkat. Tapi kalau pemimpin dan penguasa tidak mengizinkan, tidak ada apa? Jihad. Tidak boleh berangkat jihad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa huwa ma'a ikhlasin niyyah yukaffirul khataaya ila dain. Wahwa dan jihad ma'ikhlasin niyah, jika dilandasi disertai dengan niat yang ikhlas, yukafirul khotoya, maka jihad akan menghapuskan dosa-dosa illa dain, kecuali hutang. Nah, di sini qualifidin rahimani wa rahimakumullah, asyaykh rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita tentang keutamaan jihad. Di antara keutamaan jihad adalah orang yang berjihad maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dosa yang kecil, tapi juga dosa-dosa yang besar. Kabairud dzunub ini akan dihapuskan dengan seorang melaksanakan jihad. Ya. Kalau sebagian hadis misalnya as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan wal umrah ila umrah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Nabi mengatakan antar salat lima waktu, antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya, mukaffirat, akan menggugurkan dosa-dosa. Tapi dosa apa yang dia akan diampuni? Idza ijtanabatil kaba'ir, kalau dia meninggalkan dosa besar. Berarti yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Kita sholat subuh, kemudian nanti sholat apa? Duhur. Dengan melaksanakan sholat duhur, maka dosa antara subuh dengan duhur akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi dosa apa yang diampuni? Dosa kecil. Antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Ya. Kemarin kita melaksanakan puasa bulan apa? Ramadan. Dan diiznillah mudah-mudahan tahun depan juga masih bisa puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan tahun ini dan tahun depan, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi dosa yang bagaimana? Dosa-dosa kecil. Adapun jihad, barakallahu fikum, ahibbatil kiram, a'azani wa a'azakumullah, ini akan menghapuskan dosa. Bukan hanya dosa kecil saja, tapi dosa-dosa besar. Ya, tapi dosa-dosa besar. Kapan jihad akan dapat menghapuskan dosa-dosa besar? Ma'a ikhlasin niyyah. Apabila jihad dilaksanakan dengan niat yang ikhlas. Dan ini adalah syarat mutlak dari semua amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ini adalah syarat mutlak yang harus ada dalam semua amalan ibadah. Ibadah akan menjadi amalan yang mulia. Ibadah akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah akan berpahala kalau yang mengerjakan dengan ikhlas. Tidak. Ini khusus bagi orang yang berat. Tapi mudah-mudahan dia telah mendapatkan pahala apa? Jihad karena niatannya. Tapi kalau diampuni karena dia tidak berat. Nah, harus dengan ikhlas. Adapun yang tidak ikhlas, maka yang pertama, berangkatnya dia berjihad tidak mendapatkan pahala. Dan dosa-dosanya tidak diampuni. Dan justru dia akan menjadi orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika Nabi Alaihissalam menceritakan tentang tiga orang yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, di antaranya adalah Al-Mujahid, orang yang berjihad. Kemudian ketika Allah ingatkan kepadanya, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Fa'arafaha. Dan orang ini pun mengingat dan mengetahui tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Maka Allah bertanya, famadza amilta fiha? Lalu apa yang telah kamu kerjakan dengan kenikmatan yang telah aku berikan? Qala qataltu fika hatta ashtadhibtu. Ya Allah, dengan kenikmatan-kenikmatanmu aku telah berangkat jihad, aku telah berperang sampai aku terbunuh, sampai aku mati apa? Syahid. Qala kadzabta. Tidak, sungguh engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta. Akan tapi engkau berperang Yuqal innaka jari, agar engkau dikatakan sebagai seorang yang pemberani, sebagai orang yang kesatria, sebagai orang yang pahlawan. Ya. Jadi orang ini berangkat jihad niatnya bukan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan karena keikhlasan, tapi niatnya agar dikatakan sebagai orang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan, sebagai orang yang kesatria. Sama sekali bukan karena keikhlasan. Maka dia berusaha untuk berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, saya telah berperang sampai saya terbunuh. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah tidak bisa didustakan. Allah katakan dengan tegas, lah tidak, kamu bohong. Kamu berperang dulu bukan karena kamu ingin mati syahid, bukan karena kamu ingin meninggikan agama Allah, bukan, tapi kamu berperang supaya dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Kamu ingin berperang supaya namamu itu disebut-sebut oleh apa? Manusia. Supaya namamu dikenang oleh orang lain. Maka fa'umira biha. Maka Allah perintahkan kepada para kepada malaikat, fasuhiba ala wajhihi. Maka malaikat yang menarik orang ini di atas wajahnya, faturiha finna, dan orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Ya dan bila sebuah amalan yang besar, sebuah ibadah yang besar, yang seharusnya dia mendapatkan keutamaan yang besar, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, namun karena dia mengerjakan bukan karena ikhlas, ya, dia tidak mendapatkan sesuatu dari keutamaan dan kemuliaan tersebut. Justru dia mendapatkan kehinaan dan azab dari Allah Azza wa Jalla yang sangat pedih. Nah, sini barakallahu fikum, peringatan bagi kita semua tentang pentingnya apa? Ikhlas di dalam semua amal ibadah yang kecil ataupun yang besar. Para ulama mereka mengatakan, "Rubba 'amalin saghirin tukabbiruhu niyyah, wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena niat. Dan betapa banyak amalan yang besar pahalanya menjadi kecil, bahkan tidak berpahala karena apa? Niat. Ya. Barakallahu fikum. Dan niat ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat apa? Susah. Niat itu susah. Ikhlas itu apa? Susah. Mudah diucapkan, susah untuk dikerjakan, susah untuk dijaga. Li'annaha tataqab, kata para ulama, sudah tahu tauri atau yang lain, li'annaha tataqallabu alaiya, karena niat itu selalu apa? Ya. Tidak stabil, berubah-ubah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keikhlasan kita semua. Illad dahin, kecuali ada sesuatu yang tidak bisa untuk dihapuskan dengan jihad, yaitu apa? Ad-dain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah, diceritakan anna rajulan qala ya Rasulullah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah tukaffiru anni khataaya. Ya Rasulullah, apakah kalau seandainya saya itu berperang di jalan Allah, maka dosa-dosaku akan diampuni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Maka Nabi menjawab, iya. Wa anta sabirun muhtasib, muqbilun ghairu mudbir. Iya. Kalau kamu berperang, maka dosa-dosamu akan diampuni. Wa anta sabirun muhtasib, syarat engkau bersabar di dalam berperang, engkau apa? Bersabar. Karena dalam perang banyak sekali hal-hal yang menjadi cobaan-cobaannya. Misalnya luka. Ya. Dalam peperangan memungkinkan seorang akan apa? Terluka. Pernah Nabi alaihissalatu wassalam ketika berperang bersama dengan para apa? Sahabatnya radhiyallahu ta'ala ajma'in. Para sahabat pada melihat seseorang yang ketika berperang itu sangat semangat menembus pertahanan musuh. Sampai membuat para sahabat takjub, membuat para sahabat terheran. Betapa kuatnya orang itu, betapa mengagumkannya orang itu. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, huwa finna. Orang itu tempatnya di neraka. Para sahabat kaget. Orang ketika jihad demikian semangatnya, kok Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dia di mana? Neraka. Tapi para sahabat beriman kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ketika perang telah selesai, mereka penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan orang tersebut sampai Nabi mengatakan tempatnya dia apa? Neraka. Dicari jenazahnya, dicari mayatnya, ketemu. Dan ternyata yang terjadi di orang itu adalah ketika perang, dia terkena senjata dari apa? Musuh. Dan dia tidak bersabar dengan luka yang dia derita, akhirnya dia bunuh diri. Ya, pedangnya diberdirikan, pegangannya di bawah, yang tajam dia apa? Atas, dan dia tusukan ke dalam tubuhnya sampai dia meninggal dunia. Oh, ternyata ini sebab. Meninggal bukan karena senjata musuh. Tapi orang ini meninggal karena senjatanya sendiri. Matinya bunuh diri. Ini barakallahu fikum. Ya. Sehingga Nabi katakan di sini. Ketika ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, apakah kalau saya berjihad saya akan diampuni dosa-dosanya? Nabi kata, iya. Asalkan kamu apa? Bersabar. Asalkan kamu bersabar. Muhtasib. Engkau bersabar dan engkau mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqbilin ghairu mudbir. Muqbilun ghairu mudbir. Kamu terus maju ghairu mudbir. Jangan sampai mundur. Ya, maju jangan apa? Mundur. Illa dain. Kecuali yang tidak diampuni adalah hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala dzalik. Karena sesungguhnya malaikat Jibril telah mengatakan yang demikian kepadaku. Jadi barakallahu fikum menunjukkan tentang besarnya hak Adam. Besarnya hak manusia. Amalan yang besar seperti itu sampai bisa mengampuni dosa-dosa apa? Besar, tapi ternyata tidak bisa menggugurkan, tidak bisa menghapuskan sangkutan hutang piutang yang belum terselesaikan dengan orang lain. Nah. Dalam hadis yang lain dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfirullahu lisyahid kulla dhanbin ila ad-dain. Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni semua dosa orang yang mati syahid ila ad-dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Karena Jibril alaihi salam mengatakan kepadaku hal yang demikian. Ini barakallahu fikum. Ya. Pentingnya untuk menyelesaikan hutang dengan orang lain. Qal musallifu rahimahullahu ta'ala wa yulhaqu bihi huququl adami. Dan disamakan dengannya hak-hak Adam yang lain. Dan disamakan dengannya hak-hak Adam yang lain. Jadi keterikat atau ketersangkutan seseorang dengan orang lain bukan hanya apa? Hutang. Ya. Mungkin barakallahu fikum ada orang lain titip kepada dia. Ya, titip sesuatu. Maka sesuatu ini harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan akan menghalangi orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam jannah, dalam surga. Misal barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mati syahid ini ternyata ada kerjasama dengan orang lain. Ada syirkah. Ada hubungan kerjasama dalam sebuah usaha. Ada modal milik orang lain yang masih ada terdapat pada orang yang mati syahid. Maka harus dikembalikan kepada pemilik modal tersebut. Jangan sampai tidak dikembalikan. Nanti akan menghalangi orang yang mati syahid masuk dalam surga. Maka hendaknya barakallahu fikum orang yang akan jihad sebelum berangkat jihad untuk menuliskan apa? Wasiat. Ya. Bahkan di antara sunnah juga bukan hanya ketika jihad, tapi ketika akan berangkat ya safar. Ketika akan berangkat safar. Di antara sunnah yang ada di dalam agama kita, ketika semua orang itu akan berangkat safar, maka hendaknya dia menuliskan wasiat. Kenapa? Karena safar adalah hal, karena safar itu adalah peluang seseorang untuk binasa. Safar itu adalah peluang seseorang untuk meninggal dunia. Berapa banyak orang yang safar kemudian menjumpai, mengalami kecelakaan, kemudian jiwanya melayang, nyawanya apa? Hilang. Nah, maka disunahkan ketika mau safar menuliskan apa? Wasiat. Saya punya utang sama fulan berapa. Saya punya kerja sama dengan fulan. Ya. Modal saya sama dia sekian. Saya punya kerja sama dengan fulan, modalnya fulan sama saya sekian. Tulis. Sehingga nanti na'udzubillah kalau Allah takdirkan terjadi sesuatu dengan dia, hak apa? Ahli waris bisa untuk memberikan hak orang lain atau menuntut hak mereka dari orang lain. Ya. Nah, kita sempat bahas di dalam pembahasan kitab apa? Wasiat. Ya. Di antara manfaat atau di antara hikmah mengapa Allah syariatkan wasiat adalah agar hak itu bisa tersampaikan kepada orang yang berhak memilih, berhak mendapatkannya. Kalau seandainya orang yang meninggal punya hutang, maka ahli waris bisa mengembalikan hutang itu kepada orang yang berhak. Tapi kalau seandainya ternyata ahli waris punya hak pada orang lain, ahli waris bisa menuntut hak awal mereka. Si mayit ternyata uangnya diutangi sama si A. Maka ahli waris jadi tahu ternyata ada hak mereka yang bisa diambil dari si A. Bisa dibagikan kepada ahli waris yang ada. Qaal musannifu rahimahullahu ta'ala wa la yusta'anu fihi bil musyrikin illa li darurah. Dan tidak diperbolehkan untuk minta bantuan ketika jihad kepada orang-orang musyrik illa idharurah, kecuali dalam keadaan apa? Darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Nah, hukum asalnya barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya jihad adalah bersama dengan kaum muslimin. Hukum asalnya adalah jihad tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrikin. Dan ini barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍa. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi diceritakan bahwasannya ada seorang musyrik ada seorang kafir minta izin untuk berangkat jihad bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangkan, orang kafir minta ikut perang. Orang kafir minta ikut perang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Namun Nabi tahu kalau orang yang minta izinnya adalah orang yang kafir, orang yang musyrik. Maka Nabi katakan kepada orang itu, irji falan astaina li musyrik. Tidak. Pulanglah dan kembalilah. Saya tidak akan minta pertolongan kepada orang musyrik dalam hal apa? Peperangan. Dalam hal jihad. Saya tidak akan minta tolong kepada orang musyrik. Falamma aslama ista'ana bihi. Namun ketika orang ditolak oleh Nabi alaihi wasallam, justru orang ini masuk Islam. Saking kepengennya apa? Perang. Saking kepengennya jihad bersama dengan Rasul alaihi wasallam. Ditolak, bukan kemudian apa? Jengkel pergi ya wis lah, beneran. Ya. Sudah saya menawarkan bantuan, saya enggak minta pamrih, saya enggak minta apa-apa, saya korbankan ya jiwa raga saya, kok malah saya ditolak? Udahlah, saya pulang aja. Enggak. Ternyata justru ketika ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasallam, orang ini masuk apa? Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Falamma aslama ista'ana bih. Ketika orang masuk Islam, kemudian diperbantukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Ya. Syahidnya adalah Nabi tidak mau untuk menerima tawaran dari orang musyrik ya, untuk memberikan, yang memberikan bantuan kepada pasukan kaum muslim. Nah, ini hukum asalnya. Ketika orang Islam, ketika kaum muslimin, mereka bisa untuk berperang, berjihad dengan secara murni bersama kaum muslim yang lain, maka hukumnya wajib berperang dengan apa? Kaum muslimin. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hukum asalnya ketika jihad adalah tidak meminta bantuan dan pertolongan kepada orang kafir. Seperti yang tadi diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hukum asalnya seperti itu. Selama kaum muslimin bisa untuk mengerjakan jihad bersama dengan kaum muslimin yang lain, tidak boleh minta pertolongan kepada orang musyrik, tidak boleh minta pertolongan kepada orang kafir. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan tetapi ada hadis yang lain yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju mana? Yathrib, menuju Madinah. Di sana Nabi alaihi salatu wasallam dikala itu memperbantukan seorang kafir sebagai penunjuk jalan. Ketika Nabi hijrah berdua bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arwa, justru Nabi memilih seorang kafir untuk menjadi apa? Penunjuk arah. Ya. Seakan-akan pertentangan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Nah, disinilah kemudian maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan illa bidharurah. Kecuali dalam keadaan darurat. Hukum asalnya tidak boleh minta pertolongan kepada orang kafir. Tapi dalam keadaan darurat menjadi apa? Boleh. Dan itu pun barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Harus dipastikan bahwa orang kafir yang diminta pertolongan, diminta bantuan adalah orang kafir yang dapat untuk memberikan apa? Menjaga amanah. Nah, jadi barakallahu fikum. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Uraiqit. Ya, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Uraiqit. Penunjuk jalan Nabi ketika hijrah. Nabi memilih Abdullah bin Uraiqit untuk apa? menjadi penduduk jannah. Karena Nabi melihat bahwa orang ini adalah orang yang dapat untuk dipercaya. Indikasinya adalah orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu telah menyiapkan, membuat sayembara. Barang siapa yang dapat untuk menunjukkan di mana tempatnya Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, maka akan diberikan hadiah yang demikian apa? Besar. Yang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bayaran yang akan diberikan oleh Nabi dan juga siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arba. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau seandainya dia adalah orang yang tidak dapat dipercaya, maka dari awal dia akan melaporkan kepada orang Quraisy tentang di mana letak Nabi Muhammad dan juga siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Nah, ini barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam. Kita cukup pembahasan sampai di sini.